Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yahibu rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang selanjutnya dari pembacaan kita pada tafsir surah Al-Isra. Sekarang kita masuk kepada ayat yang afan, surat Al-Insan, bukan surat Al-Isra. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-22 dari surah tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Setelah disebutkan balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ahli jannah, berikut sifat-sifat dari apa yang mereka amalkan pada ayat yang sebelumnya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarhu mustatira, hingga beberapa ayat setelahnya Allah sebutkan, sesungguhnya ini kana lakum jaza'u wa kana sa'yukum mashkura, sebagai balasan dari apa yang diamalkan oleh seorang mukmin, dan semua upaya usaha yang dilakukan oleh setiap mukmin itu masykura, akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Taala apapun bentuk dari usaha yang diamalkannya. Kita bacakan tafsirnya. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, inna hadza u'idda lakum maqabila a'malikum shalihah, sesungguhnya ini seluruhnya dipersiapkan untuk kalian sebagai balasan dari amalan-amalan soleh yang diamalkan oleh seorang insan. Wa kana 'amalukum fid dunya 'indallahi maradhiyan maqbula, dan amalan kalian di dunia di sisi Allah Azza wa Jal adalah amalan yang Allah ridhai dan Allah terima amalan tersebut. Sehingga ini adalah buah dari amal saleh. Sehingga penting seorang tatkala dia beramal untuk mengikhlaskan niat dari apa yang ia amalkan, mengharapkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Taala, bukan karena ingin untuk mengejar popularitas, bukan pula karena ingin dilihat oleh seorang makhluk, tapi ia inginkan dari apa yang ia amalkan balasan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Taala. Demikian luar biasa dari pahala yang Allah siapkan bagi seorang mukmin ketika dia beramal saleh. Kemudian pada ayat yang ke-23 disebutkan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Disebutkan Al-Qur'an sebagai satu kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tafsirnya, inna nahnu nazzalna 'alaika ayyuhar rasulul qur'ana tanzilan min 'indina. Kami turunkan atasmu ya Rasul Al-Qur'an secara bertahap dari sisi kami, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syangqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan tatkala menyebutkan tafsir pada ayat tersebut, beliau menyebutkan bahwasanya lafaz nazzalna berbeda dengan lafaz anzalna. Lafaz nazzalna itu berbeda dengan lafaz anzalna. Kalau lafaz nazzalna tanzilan yadullu ala tikrar bikhilafi anzalna. Belum menyebutkan lafaz nazzalna tanzilan menunjukkan bahwasanya terulangnya perbuatan tersebut. Maksudnya Al-Qur'an diturunkan bukan secara berbeda dengan sebutan la anzalna. Kalau anzalna memberikan makna turun secara sekaligus. Karena itulah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada surah Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu Allah turunkan kepada manusia 'ala mukthin, yakni secara bertahap. Selang berapa waktu baru kemudian Allah turunkan ayat yang berikutnya, demikian seterusnya. Wa nazzalnahu tanzila, kami turunkan Al-Qur'an tanzila secara bertahap. Secara bertahap. Ini menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an sekaligus perbedaan Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab selainnya. Kalau kitab suci selain Al-Qur'an itu Allah Azza wa Jalla turunkan sekaligus kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab Taurat Allah turunkan secara sekaligus dari awal hingga terakhir kepada Nabi Allah Musa alaihi assalatu wassalam. Dan kitab-kitab selainnya, Injil, Zabur dan yang lainnya, diturunkan sekaligus. Berbeda dengan Al-Quran, Allah turunkan secara bertahap. Secara bertahap. Karena itulah disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-22, Afan 32, Allah berfirman mengkisahkan perkataan mereka orang-orang kafir. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Mereka orang-orang kafir mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang-orang kafir mengatakan, kalau lah semisal Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus kepada Nabi SAW, jumlatan wahidah. Allah sebutkan, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّرْنَاهُ تَرْتِيلًا. Diturunkannya bertahap dalam rangka untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan dalam keadaan kejadian demi kejadian secara bertahap dalam rangka untuk menghibur dan mengokohkan hati Nabi alaihi assalatu wassalam. Naam. Sehingga Al-Quran datangnya dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah wahyukan kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litudzakkirun nasa bima fihi minal wa'di wal wa'id. Agar engkau memberikan peringatan kepada manusia dengan apa yang ada di dalamnya, berupa menyebutkan janji yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula wa'id, adanya ancaman dalam Al-Quran. Wasawabi wal iqab, adanya pahala dan adanya dosa, azab. Ini semuanya sebagai tadzkir, peringatan bagi mereka orang-orang yang membacanya. Nah, sehingga tentulah akan memperbesar bagi para pembaca Al-Quran rasa khauf warroja, rasa takut tatkala ia membaca ayat-ayat yang berisikan peringatan, demikian pula ancaman, dan munculkan rasa roja, harap tatkala ia membaca adanya janji yang Allah sediakan bagi mereka yang beriman bertakwa, adanya pahala bagi mereka yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh, sehingga membuahkan adanya roja, harapan dari diri-diri mereka. Nah, sehingga dengan inilah menambah al-iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka akan bertambah keimanan mereka. Naam. Sehingga yang terpenting dari membaca Al-Quran adalah memahami makna yang ada di dalamnya. Ini yang terpenting. Allah sebutkan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Artinya di dalamnya berisikan perintah agar seorang mukmin ketika membaca Al-Quran tidak hanya sekedar memperbagus suaranya, tapi tidak paham artinya. Tapi yang lebih pokok dan penting dari itu seluruhnya adalah bisa memahami isi yang ada dari Al-Quran tersebut. Ia bisa membedakan antara ancaman dan janji berupa pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga menumbuh kembangkan imannya. Kemudian pada ayat yang ke-24 hingga 25 Allah sebutkan, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maksudnya adalah fasbir li hukmi rabbikal qadari waqbilhu. Bersabarlah terhadap hukum Allah yang bersifat qadari, secara takdir kauni, dan terimalah takdir tersebut. Kalau hukum secara Allah secara qadari, yakni sesuatu yang sudah pasti terjadi, itu hukum secara qadari yang berhubungan dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak bisa seorang mengelaknya dan menolaknya, sehingga yang diwajibkan adalah menerima dan bersabar serta menjalankan konsekuensinya. Sehingga dalam ayat ini Allah perintahkan fasbir li hukmi rabbik, bersabar terhadap hukum Rabbmu. Dalam tafsir ayat ini disebutkan mencakup hukum secara qadari dengan cara menerimanya. Wa li hukmihi dini famdi alaihi, dan mencakup pula menerima atau bersabar terhadap hukum secara dini, yakni syar'i, terkait agama yang di dalamnya berisikan perintah, demikian pula larangan. Dan cara seorang bersabar terhadap hukum syar'i Allah Azza wa Jal disebutkan dalam tafsir, famdi alaih, jalankanlah konsekuensi dari hukum tersebut. Artinya kalau semisal perintah, maka jalankan, karena itu kewajiban. Kalau semisal itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang diharamkan, maka tinggalkanlah. Ini maksud bersabar terhadap hukum Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan agama atau kesyariat. Nah, dan kesabaran dibutuhkan pada dua hukum tersebut. Dan bahkan disebutkan oleh mereka para ulama, bersabar terhadap hukum Allah Azza wa Jalla secara syar'i, secara dini, itu jauh lebih berat dibandingkan bersabar terhadap hukum Allah Azza wa Jalla yang bersifat qadari. Nah, disebabkan karena kalau hukum secara qadari adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi, sehingga dia tidak bisa menolaknya, tidak bisa berkelit, tidak bisa tidak menerimanya. Sesuatu yang sudah terjadi, yang bersifat takdir. Mungkin dia sakit, sehingga tidak bisa dengan akhirnya dia berkeluh kesah kemudian dia sembuh sakitnya, tidak. Mungkin ada keluarganya yang wafat meninggal dunia, sesuatu yang sudah pasti tertimpa secara takdir. Berbeda halnya dengan hukum secara syar'i. Hukum secara syar'i yang berkaitan dengan al-awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Bersabar terhadap hukum Allah secara syar'i jauh lebih berat disebabkan karena pada hukum tersebut masih ada ikhtiar kehendak pada diri orang yang ingin menjalankannya, antara iya dan tidak. Naam. Tatkala menjalankan ibadah sholat, sholat belum ditegakkan, sehingga tentulah seseorang memiliki kehendak ikhtiar, yang dengan kehendaknya akhirnya dia mengerjakannya, yang dengan kehendaknya sebagian tidak mengerjakannya. Ini lebih berat, sehingga menolaknya lebih memungkinkan dibandingkan hukum secara qadari. Nah, dan bersabar pada kedua hukum tersebut adalah sesuatu yang wajib. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran kalimat perintah untuk bersabar di dalam menjalankan hukum secara syar'i itu melebihi bersabar dalam bab at-taqdir. Ya wastabir li'ibadatih. Ya kan, wastabir li'ibadatih. Kalau kalimat wastabir ada tambahan huruf ta'nya, wastabir dari mustaq wasbir, ini memberikan kesan membutuhkan adanya perjuangan dan usaha yang lebih. Artinya kuatkanlah kesabaranmu untuk beribadah kepada Rabbmu. Berbeda dengan seorang mengatakan wasbir, ini menunjukkan usaha yang kuat, usaha yang besar dibutuhkan untuk seorang bisa merealisasikan hukum secara syar'i. Kemudian yang berikutnya, wala tuti' minhum aziman au kafura. Dilarang untuk mentaati orang yang azim, yang berdosa, atau seorang yang kafir. Karena tentulah seorang yang berdosa tatkala memerintahkan seorang untuk menjalankan perintahnya pasti dan pasti berhubungan dengan dosa dan kemaksiatannya. Demikian pula seorang yang kafir tatkala memerintahkan seorang berhubungan pula dengan kekafirannya. Sehingga kita seorang mukmin dilarang untuk mentaati keduanya. Bahkan ketaatan kepada makhluk siapapun mereka ini bersifat muqayyad, yakni harus sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah, demikian pula Rasulnya alaihi salam. Artinya kalau semisal kita diharuskan mentaati makhluk dalam keadaan ternyata bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah atau ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mentaati mereka adalah suatu yang tidak dibenarkan, bahkan tergolong kemaksiatan di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, Rasul menyebutkan innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya pada sebatas perkara yang ma'ruf saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau semisal konsekuensi perintah makhluk tersebut adalah kita diharuskan untuk bermaksiat kepada pencipta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan tafsirnya wala tuti' minal musyrikin man kana munghamisan fi syahawati wa mubalighan fil kufri wad dalal. Janganlah mentaati orang-orang musyrikin, yaitu seseorang yang terjatuh ke dalam syahwat dan berlebih-lebihan dalam hal kekafiran dan kesesatannya. Jangan taat kepada mereka. Naam. Perintah mereka orang-orang musyrikin kepada Rasul, demikian pula para sahabatnya ketika itu, tentulah perintah kekafiran, bermaksiat kepada Allah. Mereka melarang kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, ya kan? Ayat yang sebelum wasjud waqtarib itu apa itu? Sebelum ayat yang berbunyi wasjud waqtarib dalam surat Al-Alaq, apa bunyinya? Apakala ya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, ingat itu. Sekali-kali tidak, la tuti'hu, jangan engkau taat kepada dirinya. Karena ia memerintahkan Rasulullah alaihi salam untuk tidak sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasjud waqtarib, terus sujudlah dan teruslah engkau mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Bahkan kalau semisal yang memerintahkan kita dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut adalah ayah-ayah kita atau ibu-ibu kita, kalau semisal perintahnya adalah dalam perkara kesyirikan dan kekafiran, hingga disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jikalau ayah dan ibu kalian jahadaka, bersungguh-sungguh untuk memerintahkan dirimu, menyebabkan dirimu syirik kepada Allah Azza wa Jalla, fala tuti'huma, janganlah kamu taat kepada perintah keduanya. Nah, ini perintah seorang ayah, seorang ibu saja kita tidak dibolehkan untuk mentaatinya, apalagi perintah seseorang selain mereka. Nah, wadawim ala zikri ismi rabbika wa du'aihi fi awwalin nahari wa akhirih, dan teruslah engkau berzikir kepada Rabbmu, berdoa kepada Rabbmu di awal siang dan di akhirnya, terus berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Wa minal laili fakhdu' li rabbika wa salli lahu wa tahajjat lahu zamanan tawilan fihi. Adapun di malam hari Allah sebutkan fakhdu' li rabbik, khusyuklah atau tunduklah engkau kepada Rabbmu dengan sujud, khudu', dengan penuh ketundukan. Wa shalli lahu, dan salatlah untuk Allah Azza wa Jalla di malam tersebut. Wa tahajjat lahu, dan bertahajudlah untuknya zamanan tawilan fi, di waktu yang lama pada malam tersebut. Nah, yakni dengan melakukan qiyamul lail. Ini termasuk dari sebab-sebab seseorang akan masuk ke dalam jannah dengan selamat. Ya ayuhan nas at'imut ta'am, apa itu, wasilul arham wasallu bin nasi bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepada orang-orang fakir itu makanan-makanan yang mereka butuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah hubungan rahim kalian. Disambung hubungan kerabat, yang punya kerabat jangan diputus dengan melakukan ziarah dan yang semisalnya. Wasallu bin naisi bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sementara manusia dalam keadaan niyam, tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam jannah dengan selamat. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah sebutkan inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Artinya adalah inna haula, sesungguhnya mereka ini, haula dalam ayat ini artinya adalah al-musyrikin, orang-orang musyrik. Mereka ini orang-orang musyrik. Yuhibbuna ad-dunya, mereka mencintai dunia. Wa yanshaghiluna biha, dan menyibukkan diri mereka dengan perkara dunia-dunia tersebut. Di sisi mereka dunia, dunia dan dunia. Bahkan hidup mereka untuk dunia. Ini keadaan orang-orang kafir. Wa yatrukuna khalfa dhuhurihim al-'amala lil akhirah. Mereka meninggalkan di belakang punggung-punggung mereka beramal untuk akhirat. Ini keadaan seorang yang kafir. Karena kebanyakan mereka tersibukkan dengan dunia, bahkan hidup mereka seakan-akan untuk dunia, waktu mereka untuk dunia. Maka di beberapa kasus kita menjumpai orang-orang kafir adalah orang yang paling mumpuni dalam perkara dunia. Orang-orang kafir paling mumpuni dalam perkara dunia. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab, ketika itu radhiyallahu taala anhu, sewaktu semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah tertidur di atas hasir, yakni tembikar yang kasar, sehingga terlihat ada bekasnya di salah satu dari bagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalifah Umar atau Umar bin Khattab pun ketika itu menangis dan menceritakan keadaan mereka, orang-orang Romawi, orang-orang Persia yang kufur, yang musyrik, dalam keadaan bergelimpangan dengan dunia, sementara beliau melihat Rasul tidak demikian. Padahal mereka di atas kesyirikan, kekafiran, Rasul berada di atas huda, petunjuk dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini keadaan orang-orang musyrik. Yuhibbuna ad-dunya wa yanshaghiluna biha, meninggalkan beramal untuk akhirat. Lima fihi najatuhum fi yaumin azimi sya'mi fi yaumin atau fi yaumi azimi syada'id. Padahal pada hari akhirat itu adalah sebagai tolak ukur mereka mendapatkan keselamatan di hari yang besar dan sangat dahsyat keadaan di hari tersebut, sangat mencekam, berhubungan dengan apakah seseorang merasakan kenikmatan yang kekal abadi setelahnya, atau merasakan kesengsaraan dengan kesengsaraan yang demikian sangat di neraka jahanam. Antara dua kemungkinan, kemungkinan dia masuk ke dalam al-jannah dan kemungkinan dia masuk ke dalam an-nar. Hari yang sangat dahsyat. Ayat ini semakna dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang paling berilmu tentang perkara dunia, sementara dalam perkara akhiratnya mereka adalah orang-orang yang lalai. Di sini ada satu faedah. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Tatkala mereka lupa terhadap apa yang Allah peringatkan, maka fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan untuk mereka segala pintu apa saja dari perkara-perkara dunia. Ayat ini mansukh. Yang memansukhkan ayat ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, man arada al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Seperti yang disebutkan riwayat dari salah seorang sahabat Nabi alaihi salam, ana lupa namanya. Ayat ini mansukh. Karena dalam ayat Al-Isra yang tadi kita bacakan menyebutkan bahwasanya seorang yang menginginkan al-ajilah, al-ajilah adalah kehidupan dunia. Dia beramal untuk dunia, dia bekerja untuk dunia. Allah sebutkan ajjalna lahu fiha ma nasha. Kami segerakan dunia ini ma nasha dengan kadar apa yang kami kehendaki. Jadi sebesar-besarnya usaha seorang untuk mengejar dunia, kadarnya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa akhirnya dengan usahanya melebihi apa yang telah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi pada ayat yang berikutnya Allah menyebutkan liman nurid, ajalna lahu ma nasya'u liman nurid. Itu pun juga Allah peruntukkan dengan kadar yang sudah tertentu tersebut bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan terkadang seorang mengejar dunia, terkadang yang ia dapatkan sedikit karena itu adalah sesuai dengan kadar takdir yang Allah takdirkan untuknya, terkadang banyak, terkadang bahkan tidak mendapatkannya sama sekali karena Allah berikan kadar dunia tersebut bagi siapa yang dikehendakinya. Sehingga sebagian sahabat Rasul menyebutkan ayat yang tadi disebutkan mansukh dengan ayat yang ada dalam surah Al-Isra. Sehingga kalau semisal seorang sengsara di dunianya karena kekafirannya, maka dia mendapatkan dua kesengsaraan, kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirah. Wal azabul akhirati asyaq, bahkan azab di akhirat jauh lebih berat dirasa oleh orang yang merasakannya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa Ustaz, apa bedanya sholat qiyamul lail dan sholat witir? Ya, tidak ada bedaan, tidak ada perbedaan antara satu dan keduanya. Sholat witir adalah sebagai sholat penutup dari sholat qiyamul lail tersebut. Nah, bahkan Rasul menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, faman khasya idza khasya ahadukum subha falyutir raq'ah lahuma shalla. Kama qala Nabi alaihi salam. Seorang yang terlambat bangun sehingga dia akhirnya khawatir karena keterlambatan dia bangun akan berakhir waktu sholat malam tersebut dan memasuki waktu subuh, maka hendaklah dia sholat satu rakaat saja. Ini sholat witir. Sholat witir lebih dianjurkan. Maka Rasul menyebutkan lahuma shalla, dia telah mendapatkan sholat atau pahala dari sholat tersebut. Nah, ini kedua-duanya sama-sama sholat malam, cuman sholat witir sebagai sholat terakhirnya. Bagaimana cara melawan hawa nafsu dan bagaimana pula mencegahnya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya melawan hawa nafsu, jihad an-nafs, ini belum menyebutkan ala arba'ati maratib, memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah antum jihadi hawa nafsu antum untuk mau belajar. Untuk mau belajar. Kadang malas, kadang ingin terus terkecimpung dalam urusan dunia, antum perangi hawa nafsu antum. Karena yang namanya nafs, Allah sebutkan ammaratun bisu, senantiasa memerintahkan seseorang melakukan perkara kejelekan, termasuk pula di dalamnya meninggalkan al-ilm. Sehingga antum jihadi untuk kemudian terus belajar al-ilm. Kemudian setelah antum menjihadi hawa nafsu ini, antum untuk kemudian akhirnya mau mempelajari al-ilm, butuh marhala yang kedua, yaitu menjihadi hawa nafsu untuk mau mengamalkan al-ilm. untuk mau mengamalkan al-ilm. Karena tidaklah manfaat ilmu itu tanpa diamalkan. Karena sesuatu akan ternilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal kapan itu terlihat dalam bentuk amalan akan memiliki nilai pahala yang lebih di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang yang sudah mengamalkan ilmunya butuh untuk kemudian menjadi hawa nafsunya lagi untuk akhirnya dia mendakwahkan al-ilm. Mendakwahkan al-ilm. Ini adalah suatu yang wajib. Seorang mendakwahi siapa saja apa yang ia ketahui tersebut. Minimalnya adalah anaknya. Minimalnya adalah istrinya, keluarganya. Atau mendakwahi mereka. Nah, kemudian yang terakhir, menjadi hawa nafsu untuk bersabar. Ini 4 tingkatan dari tingkatan seseorang menjadi hawa nafsunya. Ada 2 orang yang sedang berselisih, kemudian saya memerintahkan mereka untuk saling meminta maaf, namun salah satu dari keduanya enggan untuk meminta maaf. Nah, tolong nasihatkan orang yang seperti ini ya. Nah, ya terus dinasihati. Ya, antum sampaikan kepada dirinya ayat Al-Quran, khudzil afwa, ambillah sifat pemaaf. Dan sifat seorang yang beriman, Allah sifatnya al-afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia yang lain. Ayat-ayatnya banyak. Nah, kalau semisal dia tidak memaaf, tidak mau memberikan maaf, maka antum juga memberikan nasihat kepada orang yang satunya untuk terus mendekatinya, untuk terus dia berupaya berlapang dada dengan sifatnya. Nah, Allah sebutkan faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ayat yang sebelumnya apa bunyinya? Faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu ayat sebelumnya apa? Ayat yang sebelumnya apa? Enggak hafal atau? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Billati hiya ahsan maksudnya adalah dengan memberikan maaf dari kesalahan orang tersebut. Fa idza allazi bainak, kalau semisal demikian, maka bisa jadi akhirnya orang yang sebelumnya ada permusuhan dengan dirimu, engkau menjumpai dia adalah seorang yang penyayang, yang baik. Nah, dengan sifat lembut akan melunakkan seorang yang keras. Sudah masuk waktu isya ini? Oh ya, fadhal. Ada pertanyaan, bolehkah kita mencela saudara kita dalam kekurangan yang dimilikinya, yang ia miliki? Ya, jawabannya, menyebutkan kekurangan, aib pada orang lain itu dibolehkan hanya sebatas pada 6 perkara saja. Selebihnya haram dan termasuk diri ghibah. Disebutkan dalam satu syair, al-qadhu laisa bighibbatin fi sittatin, mutawallimin wa mu'arrafin wa muhadzari wa mudhhiru fisqan mustaftin wa man talaba al-i'anata li'izalati al-munkari. Celaan aib pada diri seseorang, engkau menyebutkan aib-aib pada diri seseorang bukan termasuk dari ghibah, artinya dibolehkan pada 6 perkara saja. Yang pertama adalah mutawallim, seorang yang terzalimi. Antum sebutkan kezaliman orang tersebut kepada yang lain. Jadi sifulan demikian, demikian, demikian. Ini bukan termasuk dari ghibah. Atau mu'arraf, seorang yang dikenal dengan cacatnya. Sebagian mengenalnya dia si bungkuk. Nah, Muhammad bungkuk contohnya. Terkenal memang karena cacatnya. Dia memang bungkuk. Maka yang demikian bukan termasuk dari ghibah. Nah, sehingga sebagian salaf disebutkan dengan lakobnya Al-A'raj, seorang yang A'raj, yang pincang. Al-Ashadz, ya, seorang yang apa namanya punya luka yang besar di bagian wajahnya. Ini boleh karena memang dia dikenal dengan cacatnya tersebut. Wa muhadzari, kemudian yang berikutnya adalah seorang yang ditahzir. Yang ditahzir, ini boleh antum sebutkan kesalahan-kesalahannya dalam rangka untuk memperingatkan umat dari bahaya orang tersebut. Baik ditahzir terkait dalam perkara agama, pada dirinya ada penyimpangan, ada bid'ah, ataukah ditahzir karena kurangnya amanahnya atau sifat jahat yang ia miliki tersebut. Mungkin dia suka menipu, antum tahzir, ya, jangan dekat-dekat kepada si fulan, jangan mudah percaya kepada si fulan, dia itu berkhianat di beberapa tempat, dia suka berkhianat, menipu, demikian. Ini bukan termasuk dari ghibah. Ini muhadzar. Wa mudhhir fisqan, ataukah yang berikutnya adalah seorang yang menampakkan terang-terangan kefasikannya. Seorang yang menampakkan terang-terangan kefasikannya, peminum khamar, penzina yang terang-terangan melakukan perbuatan tersebut. Ini bukan termasuk dari ghibah, kamu sebutkan dosa yang dia amalkan tersebut. Ini menunjukkan seorang yang terjatuh ke dalam kemungkaran dalam keadaan dia menyembunyikan diri dari kemungkarannya. Ini tidak boleh kalau semisal kita menyebutkan aibnya. Cukup menasihatinya. Ya bainaka wa bainahu, cukup antara dirimu dengan orang tersebut saja. Tidak perlu untuk sebarkan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah wa mustaftin, orang yang ingin meminta fatwa. Mungkin dia ingin mempekerjakan seseorang dalam keadaan ternyata dia nantinya akan diharapkan bisa menjalankan bisnisnya atau menjaga keuangannya. Antum cari informasi, nanya, ini apakah si fulan padanya ada sifat khianat, si fulan ini seperti apa, apakah jujur, amanah. Tatkala diterangkan apa adanya, bukan termasuk dari ghibah, dalam rangka meminta fatwa. Nah, seperti salah seorang wanita pernah meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan tentang keadaan suaminya yang bakhil. Dia ceritakan apa adanya, suaminya tersebut bakhil demikian. Kemudian dia minta fatwa, bolehkah ia mengambil harta dari suaminya tanpa seizinnya. Rasul menyebutkan, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, ambillah sekadar yang mencukupkan dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ini mustaftin, orang yang mendapat fatwa. Kemudian yang berikutnya adalah wa man talabal i'anata li izalatil munkari, orang yang meminta bantuan kepada kita untuk menghilangkan perkara yang mungkar yang dilihatnya. Dia melihat ada kemungkaran, dia melihat ada seorang santri melakukan kemungkaran sementara dia tidak bisa mengingkarinya. Ya, dia datangi seorang pengurus, dia ceritakan, saya lihat si fulan ternyata diam-diam demikian dan demikian. Dia sebutkan apa adanya kesalahannya, kejelekannya. Ini tidak masalah. Karena yang dilakukan adalah kemungkaran. Dia tidak bisa mengingkarinya, dia tidak bisa menasehatinya. Mungkin sleting atau yang semisalnya. Maka dia minta pertolongan kepada orang lain dan dia sebutkan aib-aibnya. Ini boleh. Adapun selainnya hukumnya adalah haram dan dihukumi sebagai ghibah. Dan ghibah itu sendiri termasuk dari dosa besar yang akan bisa menyebabkan pahala sholat kita, demikian pula Jumat kita serta puasa kita, Ramadan kita. Ini tidak bisa menghapus dosa-dosa yang kita amalkan. Karena Rasul menyebutkan syaratnya adalah inijtuni batil kabair, bila ditinggalkan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam, ana enggak tahu apakah berlama-lamaan berjabat tangan ini perkara yang disunnahkan atau tidak. Ini wallahu a'lam, butuh dalil. Nah, ada pertanyaan berhubungan dengan afan-afan saja ini. Afan Ustaz, apakah hukum bagi seorang yang homo? Ya, hukumnya haram, dosa besar, bahkan lebih besar daripada perbuatan zina. hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uqtulul fa'ila wal maf'ul. Kalau kalian menjumpai orang yang mengamalkan seperti amalan kaum Lut, maka bunuhlah para pelakunya dan objeknya. Dibunuh pelakunya dan dibunuh pula objeknya. Kalau dibunuh pelakunya jelas, karena dia melakukan kemungkaran, kerusakan. Dibunuhnya objek, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, karena dalam rangka untuk menjaga manusia yang lainnya dari kebejatan aksi dari perbuatan tersebut. Karena dia dikhawatirkan nantinya akan melakukan yang demikian kepada orang lain. Ini penyakit menular. Penyakit yang sangat menular. Adapun cara menghilangkannya, ya tentulah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Kebiasaan-kebiasaan buruk mulai dihilangkan. Melihat seseorang laki-laki yang mungkin amrad, ini ditundukkan. Jangan menatapnya. Jangan berasik-asikan untuk kemudian dia bercakap-cakap dengan orang-orang tersebut. Ya, sibukkan dengan yang lebih baik, beribadah dan berpuasa tentunya. Kalau semisal tidak bisa juga, maka dengan nikah. Dengan cara menikah. Ya ma'asyarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian memiliki ba'ah, maka menikahlah. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang makna ba'ah. Ada yang menyebutkan ba'ah itu artinya adalah kemapanan dalam mencari nafkah. Sebagian menyebutkan demikian. Dia mapan, berusaha, punya uang untuk menghidupi istrinya ke depannya. Ada pula sebagian mereka mentafsirkan makna ba'ah adalah kudurrah lil jima', punya kemampuan untuk berjima', bukan seorang yang impoten. Bukan seorang yang impoten. Sekedar kamu punya kemampuan itu, nikahlah. Karena yang menjanggung nyambung yang menanggung rizki itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Iyakunu fuqara'a yughrihimullahu min fadlih. Dalam surat An-Nur Allah sebutkan, setelah memerintahkan kita untuk menikahkan mereka, orang-orang yang ingin menikah, iyakunu fuqara'a, kalau semisal pada saat mereka menikah mereka statusnya sebagai seorang yang fakir, maka kelak Allah akan memberikan kepada mereka kecukupan dari keutamaannya. Apalagi kalau semisal seorang melakukannya lillah, dalam rangka menjalankan syarat Allah Azza wa Jalla dan melindungi dirinya dari perbuatan zina yang mungkar. Nah, yakin dan tawakal. Sebagian sahabat Rasul ada yang melamar seorang wanita, kemudian Rasul memerintahkan dia untuk kemudian mencari mahar. Rasul menyatakan iltamis walau khatiman min hadid. Carilah mahar untuk wanita ini walaupun satu cincin dari besi saja. Dia cari-cari enggak punya. Dia tidak punya harta melainkan hanya sarungnya saja. Dalam keadaan cuman itu hartanya. Kalau misalnya dia kasih sarungnya, terus dia keluar pakai apa? Nah, akhirnya Rasul tanya kepada orang tersebut, apakah kamu hafal sesuatu dalam ayat Al-Quran? Dia mengatakan, saya punya ayat ini dan ini. Maka Rasul menikahkan wanita ini dengan dirinya. Maharnya adalah apa yang ia hafal dari Al-Quran. Jadi gak perlu kaya dulu baru nikah. Ya, gak perlu usaha dulu baru nikah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu menikahnya umur berapa tahun tuh, enggak tahu. Umur berapa tahun? Pernah ada yang belajar? Saya ingat anak itu berapa ya? 13 tahun apa ya? Di bawah 17 tahun itu udah nikah. Nah, tapi nikah yang membuat akhirnya beliau jadi konsen belajar. Nah, konsen menimba ilmu gitu loh. Biasanya orang nikah itu lebih konsen belajarnya. Apa malah tambah ruwet masalahnya, sulit belajar, sulit hafal, mungkin salah menikah dia. Nah, Apakah Allah mencintai orang yang kuat badannya? Ya, pada sebagian tafsir dari hadis Nabi alaihi salam, innallaha innal mu'min al-qawiyya ahabu ilallah minal mu'min al-da'if. Ini ditafsirkan al-qawi fil jism, kuat dari sisi badannya, karena dia bisa lebih semangat beribadah, lebih bisa membantu saudaranya, lebih bisa berjihad melawan musuh-musuh Allah azza wa jal. Ini sebagian menyebutkan demikian alal qaul. Bagaimana cara mental kita untuk menjadi seorang yang pemberani dan tangguh? Ya, jawabannya baca antum sejarah para salaf, kisah pemberani, kisah keberanian mereka di dalam menghadapi orang-orang musyrikin, antum baca. Nah, akan akhirnya tertanam di dalam benak kita untuk meniru mereka. Sama seperti seorang yang terus melihat seseorang, kemudian dia mengidolakan orang tersebut, bahkan semua kebiasaannya dia tiru, ya kan? Sebagian para pemuda-pemuda mengidolakan tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang kufar, sampai ala rambutnya saja ditiru-tiru. Nah, kebiasaannya aja ditiru-tiru. Nah, ini sampai demikian. Walaupun demikian perkara yang tidak dibolehkan. Apalagi kalau semisal kita arahkan dalam perkara yang baik. Kita sering membaca sejarah Umar Ibn Khattab dan para ulama yang lain, maka nantinya akan bisa terpatri di dalam jiwa kita untuk meniru sesuatu yang mereka miliki tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakum hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وتفضل وحفظكم الله.